Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masih pada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillahi taala, bab penjelasan tentang hukum orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada dalil yang berikutnya, berkata al-muallif rahimahullahu taala, an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi arba'i kalimatin. Dari Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku empat kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhdisan. Yang ketiga, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku keburukan, pelaku kejahatan atau pelaku bid'ah. Wala'anallahu man ghayyara manar al-ardi. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang masyhur, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah dijanjikan untuk masuk surga. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat kalimat. Ya. Dan awalnya hadis ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ahmad, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Katanya, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkanlah kepada kami sesuatu yang dirahasiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu. Faqala ma asarra ilayya syai'an. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah merahasiakan sesuatu apapun kepadaku. Artinya, tidak ada satu ajaran yang khusus yang hanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak kepada kaum muslimin yang lainnya. Ini sekaligus bantahan kepada sebagian orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf dan yang sejenis mereka, dan juga orang-orang syiah yang menyangka bahwa ada sahabat-sahabat tertentu yang diberikan ajaran-ajaran khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Agama ini telah sempurna. Tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang beliau sampaikan kepada sebagian sahabat, dan tidak disampaikan kepada sebagian yang lainnya. Iya, tidak ada yang beliau perintahkan untuk dirahasiakan di dalam agama ini. Tapi semua orang harus tahu, iya. Semua orang harus tahu agama ini agar dia bisa menjalankannya, ya, dan dengannya dia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Maka Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Walakin sami'tuhu yaqul," akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu dari empat perkara yang merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laknat itu maknanya adalah at-tardu wal ibad. Ya. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melaknat seseorang, berarti Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau laknat dari Allah tabaraka wa taala. Adapun laknat dari makhluk itu artinya dia mendoakan kejelekan, ya, mendoakan kejelekan kepada saudaranya atau kepada makhluk yang lainnya, atau dia mencacinya, ya, atau dia mencacinya. Ini makna laknat. Ya. Dan di sini kata para ulama bisa bermakna dua. Ya. Makna yang pertama ini merupakan pengabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah itu dilaknat. Ya. Dan makna yang kedua ini merupakan doa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melaknat kecuali karena kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut, ya, dan kepada perbuatan yang dia kerjakan. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, dia menyembelih dengan tanpa mengucapkan Bismillah, ya, dengan sengaja. Ya, dia mengucapkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dengan nama Isa alaihissalam atau dengan nama jin tertentu atau dengan nama wali fulan atau dengan nama nabi, malaikat dan sejenisnya. Dia tidak mengucapkan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam kategori orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk memakan sembelihan yang tidak diucapkan nama Allah atasnya. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafiskun." Ya, dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak diucapkan nama Allah atasnya. Dan sesungguhnya itu adalah perbuatan kefasikan. Ya. Bentuk yang kedua, dia memaksudkan, ya, atau dia meniatkan sembelihannya itu sebagai bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kepada malaikat atau kepada jin, kepada pohon-pohon besar, ya, kepada para nabi, para wali yang telah meninggal, orang-orang saleh, ya, kepada batu-batu besar dan sejenisnya, ya. Dipersembahkan sembelian itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksudkan dalam hatinya ini sebagai persembahan atau sebagai tumbal, ya. Misalkan ketika dia mendapatkan satu nikmat tertentu, ya, seperti dia habis membangun rumah, ya. Sebelum rumah itu ditinggal, maka dia menyembelih hewan tertentu sebagai menurut persangkaannya, ya, penguasa yang ada di daerah tersebut atau di rumah tersebut, yaitu para syaitan, ya, yang biasa suka menipu manusia. Baik. Atau ketika terjadi bencana, ya, dia kemudian membuat satu bentuk sesajen, ya, sembelihan yang dibuang ke laut, yang sering diistilahkan dengan sedekah laut, ya. Atau sembelih kerbau kemudian ditanam di gunung tertentu, ya, sebagai persembahan, ya, kepada menurut persangkaannya penguasa di gunung tersebut, ya, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia murtad, ya, keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertaubat, maka dia mati di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak diampuni dan dia kekal di dalam neraka wal iyad billah. Ya, ini dua bentuk, ya. Baik, seorang menyembelih dengan tanpa mengucapkan nama Allah, atau seorang menyembelih dengan meniatkan sembelihannya itu untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun dia mengucapkan nama Allah, tapi kalau dalam hatinya dia niatkan sembelihan tersebut sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan bentuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa taala, ya. Sebab sembelihan itu ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Tabaraka wa taala, ya. Dan laknat di sini menunjukkan dosa yang sangat besar, ya, bagi siapa yang menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian wala'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya. Ini juga termasuk dosa yang paling besar, ya, sebagaimana dalam banyak ayat senantiasa disertakan, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, seperti firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan. Dan banyak lagi ayat di mana selalu disertakan, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana pula dalam hadis ini, setelah disebutkan dosa kesyirikan, dosa yang paling besar yang menyebabkan laknat Allah, lalu disebutkan dosa durhaka pada kedua orang tua. Ya. Bagaimana bentuk kedurhakaannya? Dia melaknat kedua orang tuanya, yaitu dia mencaci atau mencerca kedua orang tuanya, ataupun dia mendoakan kedua orang tuanya agar tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, min al kabair syatmur rajul walidayhi, ya, termasuk dosa besar seorang yang mencerca kedua orang tuanya, ya, seorang yang mencela atau menghina atau mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang mencerca kedua orang tuanya sendiri? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Bagaimana bentuknya? Bentuknya dia mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain ini pun mencaci bapaknya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, ya. Dan dia mencaci ibunya orang lain, dan orang lain ini pun mencaci ibunya. Jadi balas saling mencaci. Maka hakikatnya dia mencaci kedua orang tuanya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi yang dimaksud dengan melaknat kedua orang tuanya, ya, tidak mesti dia melaknatnya secara langsung. Ya, bisa jadi dia melaknat kedua orang tua orang lain, lalu orang ini kemudian balas, ya, melaknat kedua orang tuanya. Ya. Jadi keduanya masuk, ya, dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik dia melaknatnya sendiri atau dia menyebabkan orang lain melaknat kedua orang tuanya, ya. Dan ini menunjukkan perbuatan ini adalah dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar sehingga mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Baik. Yang ketiga, wala'anallahu man awa muhditsan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang melindungi pelaku kejahatan, ya. Pelaku kejahatan ini ada dua maknanya. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama orang yang mengadakan kebid'ahan, muhdits, ya, melakukan ihdats, ya, melakukan perkara baru di dalam agama, ya. Maka orang yang melindungi dia itu akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Makna yang kedua lebih umum, yaitu siapa saja yang melakukan kemaksiatan, ya, terutama orang yang mencontohkan kemaksiatan, ya, sebab di sini dikatakan muhdis, artinya dia membuat kemaksiatan yang baru, ya, seperti misalkan di satu tempat tidak dikenal kemaksiatan tersebut, lalu dia yang pertama mencontohkan kemaksiatan itu, maka orang yang melindunginya itu mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini orang yang melindunginya, maka bagaimana lagi dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut? Iya. Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan dosa tersebut? Maka tentu dosanya lebih besar, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau orang yang melindunginya saja, ya, akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana lagi dengan orang yang melakukan perbuatan kejahatan itu sendiri. Ya. Di antara bentuk perlindungan yang disebutkan para ulama, ya, seperti ketika seorang sudah terbukti kesalahannya, ya, terbukti bahwa dia adalah pelaku kejahatan, ya, dan telah diajukan ke pengadilan bahwa dia berhak untuk mendapatkan hukuman, karena telah terbukti dia telah melakukan kesalahan. Lalu ada seorang, karena dia punya kenalan seorang pejabat besar, atau dia sendiri seorang pejabat, sehingga dia mampu untuk membebaskan orang yang bersalah ini. Ini dosa yang sangat besar, ya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para pelaku kejahatan, para orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Iya. Bentuk yang lain, bagaimana bentuk melindungi kejahatan tersebut? Yaitu dia membelanya, ya. Baik membela dengan kekuatannya, ataupun membela dengan kehormatannya, atau membela dengan hartanya, ataupun dia membiarkan, ya, dia membiarkan orang tersebut menyebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat, ya. Dia tidak mengingkari, ya, para pelaku kebid'ahan dan para pelaku kejahatan, maka yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang melindungi pelaku-pelaku kejahatan tersebut, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melindungi para pelaku kejahatan, ya, baik pelaku kebid'ahan maupun kemaksiatan. Baik. Dan ulama kita menjelaskan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz muhdatsan, ya. Wala'ana Allahu man awa muhdatsan, ya. Yang artinya Allah melaknat orang yang melindungi kebid'ahan, ya, atau kejahatan itu sendiri. Baik. Kalau lawan lafaz yang lain atau lawan lafaz ini maknanya melindungi pelakunya, ya. Dalam lafaz yang lain yaitu melindungi perbuatannya, ya, atau melindungi satu kebid'ahan, melindungi satu kemaksiatan. Bagaimana bentuknya? Dia biarkan kemaksiatan tersebut merajalela, ya. Dia tidak mengingkarinya. Dia meridhoi hal tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melakukan hal itu. Iya. Maka dituntut dari seorang muslim itu untuk mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan, ya. Sebab siapa yang tidak mengingkari kemaksiatan atau kebid'ahan, berarti dia ridho, ya, dengan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dari sisi dosanya sama dengan orang yang melakukannya. Baik. Kemudian yang keempat, wala'ana Allahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa yang merubah tanda-tanda tanah, ya, tanda-tanda tanah, ya. Tanda-tanda tanah ini dijelaskan oleh para ulama ada tiga maknanya, ya. Makna yang pertama dia adalah al-marasim, ya, yaitu batas-batas tanah, ya. Batas-batas tanah yang menjadi hak setiap orang. Iya. Maka apabila seorang merubah batas-batas tanah ini, ya, apakah dia memajukannya, ya, sehingga tanahnya bisa menjadi lebih kecil karena untuk tujuan tertentu, atau dia mengakhirkannya, ya, atau meluaskannya sehingga tanahnya menjadi luas, ya, terlebih apabila harga tanah di situ sudah lebih mahal, ya, sehingga batas tanahnya misalkan 100 meter, dia perbesar, ya, mengambil hak orang menjadi 110 meter misalkan. Iya. Maka yang seperti ini, orang yang melakukannya mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Nabi SAW telah mengancam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man iqtata'a shibran minal ardi tuwiqahu yawmal qiyamah min sab'i aradin." Ya. Barang siapa yang mencuri sejengkal tanah orang lain, maka di hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi akan dikalungkan kepadanya sebagai bentuk azab kepadanya. Ya. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang memiliki tanah, ya, hendaklah memperhatikan batas-batasnya. Janganlah dia mengambil hak orang lain, karena itu adalah bentuk kezaliman terhadapnya. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Ya, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan batas-batas tanah adalah hududul haram. Adalah hududul haram, batas-batas haram. Ya. Batas-batas haram yaitu negeri haram, ya, di Makkah, ya, yang mana batasnya itu dari 4 penjuru, ya, dari penjuru Tan'im atau Hudaybiyah, ya, atau dari Arafah atau dari Namirah, dan dari Ji'rana, ya. Ji'rana di mana orang-orang yang tinggal di negeri Makkah, ya, mereka apabila mau umrah, mereka keluar ke tempat-tempat tersebut dan memulai ihramnya darinya, ya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, yang dimaksud dengan batas-batas tanah di situ, atau tanda-tanda di tanah, adalah tanda-tanda yang ada di jalan-jalan. Ya. Tanda-tanda yang ada di jalan-jalan yang memudahkan manusia. Ya. Seperti tanda-tanda lalu lintas. Ya. Atau tanda-tanda tujuan ke kota tertentu. Ya. Maka ini masuk dalam makna hadis ini. Barang siapa yang merubah-rubahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknatnya. Ya. Disebabkan itu adalah kezaliman, ya, kepada orang lain. Ya. Dan termasuk dosa besar apabila seorang menzalimi orang lain. Ya. Bahkan hal itu bisa menyebabkan kebangkrutan di hari kiamat. Ya. Di mana kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim ini akan diambil, ya, dan diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ya. Kalau kebaikannya tidak mencukupi, maka keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi itu ditimpakan kepadanya, dan dia dilempar ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita 4 dosa besar, ya, dan yang paling besar adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan kesyirikan. Lebih besar dari dosa seseorang kepada kedua orang tuanya, ya, dan lebih besar dari dosa seseorang kepada orang yang lain berupa berbagai macam bentuk kezaliman, ya, menunjukkan bahwasannya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang sangat besar. Hadis yang berikutnya, wa an Tariq ibn Shihabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dan dari sahabat yang mulia Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin." Ya. Masuk surga seseorang dikarenakan seekor lalat, dan seorang lagi masuk neraka juga dikarenakan karena seekor lalat. Juga dikarenakan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ya. Dua orang laki-laki ini lewat di satu kaum, ya. Di kampung suatu kaum yang memiliki sebuah berhala, ya. Mereka tidak membolehkan siapapun untuk melewati kampung mereka atau jalan yang terdapat berhala mereka di situ sampai dia mempersembahkan, ya, sesuatu terhadap berhala mereka. Qalu li ahadihima, Maka mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Ya. Mereka katakan kepadanya, persembahkan ya, sesuatu kepada berhala kami. Maka dia menjawab, saya tidak memiliki apapun untuk bisa dipersembahkan kepadanya. Qalu qarrib walau dzubaban. Maka mereka mengatakan, persembahkan apa saja, meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nara. Ya. Maka dia pun mempersembahkan seekor lalat ya, lalu akhirnya mereka mempersilahkan jalannya dan dia masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar qarrib. Maka mereka berkata kepada salah seorang lagi ya, persembahkan sesuatu untuk berhala kami. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Ya. Maka dia mengatakan, saya tidak mempersembahkan ya, satu apapun kepada seseorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Maka mereka pun ya, memenggal lehernya dan dia masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Inilah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita betapa bahayanya orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Walaupun mungkin dia menganggap hal itu sepele. Hanya berupa sembelihan. Dan sembelihan itu hanya berupa seekor lalat. Yang dia persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat membesarkan atau mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah tersebut. Maka itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Iya. Akan tetapi hadis ini maknanya, meskipun maknanya sahih, disebutkan oleh para ulama ada tiga illah, ya. Ada tiga hal yang menyebabkan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Ya. Yang pertama tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yakni Tariq bin Shihab. Ya. Ulama sepakat beliau tidaklah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga diperselisihkan apakah beliau termasuk sahabat atau termasuk tabi'in. Ya. Namun kebanyakan ulama, jumhur ulama itu mengatakan beliau termasuk sahabat. Ya. Sehingga apa yang beliau sampaikan, meskipun dia sampaikan dengan mengatakan langsung Rasulullah SAW bersabda, maka itu tidak membuat hadisnya menjadi ada celah di situ. Ya. Sebab hadis yang disampaikan sahabat, ya, merupakan hujjah, ya. Mursal sahabah itu merupakan hujjah karena para sahabat semuanya udul, ya. Semuanya adil dan mereka tidaklah mengabarkan kecuali dari sahabat yang lainnya. Baik. Masalah yang lain atau illah yang lain bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mash dengan Mu'an'an, ya. Padahal Al-A'mash ini salah seorang dari Al-Mudallisin, ya. Dari seorang Al-Mudallisin sehingga hadisnya dilemahkan. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Tariq bin Shihab dari Salman mauquf, ya, mauquf dari perkataan Salman radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian pula Abu Nuaim dan Ibnu Abi Syaibah itu meriwayatkan dari Tariq dari Salman secara mauquf, ya. Maka kemungkinan ini adalah hadis dari penyampaian Bani Israel yang didengarkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya. Dan kisah ini adalah kisah umat-umat terdahulu, yakni kisah Bani Israel. Ya. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala dan bahwasannya menyembelih atau mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Ya. Meskipun bukan dari jenis hewan-hewan yang disyariatkan dalam Islam untuk disembelih. Ya. Karena yang disyariatkan dalam Islam untuk disembelih itu hanya tiga. Yaitu unta, kemudian sapi, ya, termasuk kerbau. Ya. Kerbau adalah bangsa sapi. Kemudian kambing. Ya. Dan sebangsanya seperti domba, kambing kacang, dan yang lainnya. Ya, hanya tiga bentuk ini. Ya. Akan tetapi, meskipun dari bentuk yang lain, dan seorang mempersembahkan itu untuk selain Allah, maka itu adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Meskipun hanya dalam bentuk makanan, ya, sesajen dan sejenisnya. Kalau dia niatkan untuk mengagungkan selain Allah, bertaqarrub kepada selain Allah, itu juga sudah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan, tempat mereka sudah pasti di dalam neraka, wal'iyadu billah. Iya. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan tauhid, ya, di mana seorang dengan tauhid yang ada padanya dia bersabar, ya, di dalam menghadapi cobaan, ya, meskipun mereka pada akhirnya memenggal, ya, memenggal lehernya karena dia dipaksa untuk melakukan kesyirikan namun dia tidak mau melakukannya, ya. Ini juga menunjukkan keutamaan sabar, ya, keutamaan bersabar di atas kebenaran, ya, yang mana hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan orang yang melakukan kesyirikan di sini, meskipun dalam keadaan terpaksa, ya, meskipun dalam keadaan terpaksa, tetapi dia melakukan kesyirikan dengan hatinya dan dengan zahirnya sekaligus. Iya. Karena andaikan dia melakukan kesyirikan hanya dengan zahirnya, ya, dalam keadaan terpaksa, maka ini tidaklah membuat seorang itu murtad, ya, tidaklah membuat seorang itu keluar dari Islam karena dia dalam keadaan terpaksa, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, Allah mengecualikan kecuali orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan, ya, misalkan seorang itu dipaksa menyembelih kepada selain Allah, ya, karena dia dipaksa, yakni dipaksa, ya, dengan pedang misalkan, dengan ancaman yang keras, ya, pada akhirnya dia melakukan kesyirikan tersebut, ya, namun hatinya mengingkari, ya, hanya karena ingin selamat, ya, dari bahaya yang akan menimpanya, maka dia melakukan kesyirikan tersebut, ya, dia melakukan kesyirikan tersebut, maka yang sepertinya tidak mengapa, sepanjang hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Namun apabila dia menuruti paksaan tersebut dan hatinya juga melakukan hatinya juga menyetujui perbuatan syirik tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang yang melakukan kesyirikan, ya, dengan sengaja, dan dia murtad dari agama Islam yang mulia ini. Iya. Oleh karenanya di sini ada 3 keadaan, ya. Ketika seorang melakukan kesyirikan karena dipaksa, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia menyepakati paksaan tersebut secara zahir maupun batin. Ya, secara zahir dan secara batin, yakni hatinya pun menyetujui. Maka ini adalah kemurtadan dari Islam. Ya, ini adalah kemurtadan dari Islam. Baik. Keadaan yang kedua, dia menyepakati secara zahir, namun tidak secara batin. Ya, menyepakati secara batin, secara zahir namun tidak secara batin, ya. Dia hanya pura-pura saja mengikuti paksaan tersebut namun hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia hanya ingin selamat dari paksaan tersebut, maka yang ini dibolehkan. Ya, meskipun ada keadaan tertentu tidak dibolehkan. Nanti akan kita sebutkan. Ya. Keadaan yang ketiga, dia tidak menyepakatinya secara zahir maupun secara batin, ya. Meskipun resikonya dia akan terbunuh, ya. Ketika dia dipaksa untuk melakukan kesyirikan, dia tidak menyepakati paksaan tersebut, dia tidak mengikuti paksaan tersebut, baik secara zahir maupun secara batin, ya. Meskipun dia harus terbunuh, ini dibolehkan, bahkan dia termasuk kesabaran dan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja para ulama menjelaskan manakah yang paling afdal. Seorang itu bersabar, ya, sampai dia harus terbunuh, ataupun dia mengikuti paksaan mereka secara zahir dan hatinya tetap beriman. Maka di sini ada 2 perincian, ya. Perincian yang pertama, apabila dia menyepakati secara zahir dan mengingkari dalam batinnya itu tidak mengandung bahaya bagi orang-orang, bagi orang lain, ya, tidak mengandung bahaya bagi orang lain. Iya. Maka yang seperti ini lebih afdal dia untuk menyepakatinya secara zahir dan mengingkari secara batin, ya, terutama apabila dengan tetap hidupnya dia akan bermanfaat bagi kaum muslimin, ya. Meskipun dia tidak banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin, tetap hidupnya dia dalam Islam itu akan menambah kebaikan, ya. Dan ini lebih baik, ya, sebab dia tidak diberikan keringanan untuk mengucapkan kata kekufuran karena dia dalam kondisi terpaksa. Namun yang lebih afdal dia untuk mentakwil ucapannya. Ya ta'awwal artinya dia mengucapkan sesuatu yang dikira ucapan kekufuran namun maksudnya lain, ya, seperti dalam kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau dipaksa untuk mengatakan perkataan kekufuran, yaitu mengatakan Al-Qur'an sebagai makhluk, ini adalah perkataan kekafiran, maka beliau menunjuk jarinya, empat jarinya, dan beliau mengatakan Al-Qur'an, sebelumnya Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, beliau menunjuk jari-jarinya dan beliau mengatakan semua ini adalah makhluk. Ya, semua ini adalah makhluk, ya. Dan yang beliau maksudkan makhluk itu adalah jari-jarinya, sedangkan yang dipahami pendengarnya, yang beliau maksudkan adalah Al-Qur'an itu sendiri. Baik. Keadaan yang kedua, apabila dia menyepakati paksaan tersebut akan membawa satu bahaya terhadap Islam, ya, atau menyebabkan satu bahaya terhadap agama kaum muslimin, iya, maka yang seperti ini hendaklah dia bersabar, ya, bahkan terkadang wajib dia bersabar, ya, dan ini termasuk jihad fi sabilillah meskipun dia harus dibunuh, ya, dengan karena tidak menyepakati paksaan tersebut, ya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai makhluk, ya, maka beliau tetap bersabar, ya, beliau tetap mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah bukan makhluk, ya. Perkataan Allah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, itu sama artinya dia mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu mengandung kesalahan, ya, sehingga karena makhluk adalah zat yang mungkin benar dan mungkin salah, ya, maka Imam Ahmad tetap bersabar meskipun, ya, beliau dipenjara, ya, beliau disiksa, beliau dipukuli dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika itu, ya, menunggu apa ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau adalah imam besar, ya, sehingga kalau beliau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka itu akan berpengaruh kepada kaum muslimin. Kaum muslimin akan mengikutinya, ya. Akhirnya beliau menjadi sebab kesesatan kaum muslimin, ya. Maka akhirnya beliau bersabar, ya, meskipun ujian dan cobaan yang menimpa beliau, ya. Sampai-sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala menolong Islam di masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, yaitu banyaknya orang murtad dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong Islam di masa-masa fitnah Al-Qur'an yang mereka katakan, mereka paksakan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai makhluk. Allah menolong Islam dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Ini beberapa perincian yang disebutkan para ulama, ya. Intinya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya meskipun seorang itu dipaksa, namun hatinya menyepakati paksaan tersebut, maka dia tetap saja dihukumi sebagai orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun apabila dia hanya menyepakatinya secara zahir, batinnya tetap mengingkari, dia tetap berada dalam keimanan, ya, tidak dihukumi sebagai orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun kalau dia tetap tidak menyepakati secara zahir maupun batin, ini juga merupakan satu kebaikan, ya. Karena itu termasuk bagian dari kesabaran dan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Asy-syahid dari hadis ini bahwasannya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kesyirikan yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian pada subuh bersama Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Semoga beberapa faedah yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri anak pribadi. Dan untuk pertanyaan yang telah masuk dari para pendengar, insyaallah akan segera dijawab oleh beliau. Saya serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, dosakah jika marah-marah kepada anak yang malas belajar? Terkadang memarahi anak yang malas belajar itu diperlukan. Ya. Terkadang memarahi anak yang malas belajar itu diperlukan. Ya. Karena dia telah meninggalkan atau telah malas di dalam melakukan satu kewajiban. Ya. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan, ya, apabila diantara anak-anak mereka melakukan satu keharaman atau meninggalkan satu kewajiban, maka mereka memarahi anak-anaknya. Ya. Hanya saja tidak boleh berlebihan dan tidak boleh diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Ya. Karena hakikatnya marah tersebut adalah bagian dari terbiah, ya, bagian dari pendidikan, ya, sehingga sang anak itu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia memperbaiki dirinya. Ya. Dan hendaklah sebagai orang tua itu mencari tahu, ya, apa sebab kemalasan anaknya belajar, ya, dan apa sebab-sebab yang bisa memotivasi anaknya, ya, ini yang lebih baik yang dia lakukan, ya. Dan marah secara berlebihan dan terlalu sering dilakukan itu juga tidak baik, ya, karena akan berdampak pada kejiwaan si anak, ya. Minimal kalau besar nanti dia juga jadi anak, ya, dia juga jadi anak yang pemarah, ya, dia juga jadi orang yang pemarah, ya, karena ini yang dia dapati dari orang tuanya. Taib. Wallahu alam. Bolehkah meminjam uang dan menabung pada orang yang mengadakan riba? Ya. Meminjam uang kepadanya itu haram. Ya. Meminjam uang kepadanya haram karena orang yang meminjam uang berarti dia memberi makan riba. Ya. Sebagaimana dalam hadis Jabir, riwayat Muslim, beliau mengatakan, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan. Artinya orang yang meminjam uang juga kena, ya, bukan sekedar orang yang memakannya. Iya. Dua orang saksinya dan penulisnya, ya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun menabung, ya, menabung, ya, seperti menabung di bank, ini dibolehkan dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat ketika seorang tidak menemukan tempat penyimpanan lain yang aman, ya, yang aman selain di bank, maka kondisinya darurat dengan syarat dia tidak boleh mengambil bunganya, ya, karena mereka katakan bunga itulah riba yang sejati, ya, riba yang sebenarnya itulah yang mereka katakan dengan bunga. Iya. Jadi kalau meminjam haram, menabung itu terkadang boleh ketika darurat, ya, namun dengan syarat dia tidak boleh mengambil bunganya. Baik. Bolehkah mencampur padi hasil menyewa yang belum kena nisab dengan padi hasil sawah sendiri yang sudah kena nisab buat zakat? Ya. Boleh, bahkan wajib. Ya. Sebab kedua sebab keduanya wajib dizakati. Ya. Jika itu adalah milik seseorang, ya, satu orang, keduanya wajib dizakati. Dan panennya dilakukan bersamaan atau dalam jarak yang tidak terlalu jauh, wajib untuk disatukan. Ya. Kemudian semuanya dikeluarkan untuk zakatnya. Ya, apabila itu milik satu orang saja. Taib. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau makanan yang dikasih tetangga, sedangkan kita tahu bahwa makanan tersebut hasil dari acara-acara kebid'ahan seperti tahlilan atau sebagainya? Ya. Telah kita jawab pada pertemuan yang lalu. Ini dirinci oleh para ulama.

setiap pinjaman yang kita berikan kepada saudara kita, yang kita ambil manfaat darinya, maka itu riba. Maka itu riba. Baik. Ya. Jadi kalau dia sebenarnya tidak biasa meminjamkan motornya, hanya karena segan, ya, orang itu sudah meminjamkan uang kepadanya, ya, maka akhirnya dia meminjamkan motornya, maka ini tidak boleh. Ya. Dan kita sebagai orang yang meminjamkan, tidak boleh mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya. Tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimana pengertian solat yang khusyuk? Ya. Ulama kita menjelaskan, yang dimaksud dengan solat yang khusyuk, adalah hadirnya hati, ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keagungan, ya, pengagungan, ya, dengan penuh pengagungan kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya, ya, dan merendahkan diri di hadapannya. Ini yang dimaksud dengan solat yang khusyuk, ya, hadirnya hati seseorang ketika solat dengan penuh pengagungan kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukannya ketika sholat dia mengingat urusan-urusan duniawi ini. Ya. Dan kekhusyukan itu hanya bisa dicapai ketika seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengetahui kebesaran Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul dalam hatinya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Dan sholat khusyuk ini sangat penting sekali. Dia adalah ruh sholat. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang beriman. Di antara sifat orang-orang beriman itu, mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Sehingga Nabi SAW dalam banyak hadis telah melarang berbagai macam perbuatan yang bisa mengurangi kekhusyukan seseorang. Ya, seperti Nabi SAW melarang sholat di tempat-tempat yang ada gambar bernyawa atau menggunakan pakaian yang bergambar bernyawa. Iya. Atau gambar-gambar tertentu yang bisa memalingkan seseorang dari kekhusyukan. Ya. Demikian pula Nabi SAW melarang seseorang mengeraskan bacaan Qur'annya sehingga bisa mengganggu orang yang sholat. Demikian pula Nabi SAW melarang seorang sholat sambil menahan buang air atau menahan kentut. Iya. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW melarang sholat orang yang telah dihidangkan di depannya makanan dan dia berselera untuk memakan, ya, dia berselera untuk memakan makanan tersebut, ya. Kenapa? Karena hal-hal tersebut dapat mengganggu kekhusyukan seseorang, ya. Intinya semua bentuk hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan seseorang itu hendaklah dijauhi, ya, itu hendaklah dijauhi demi meraih kekhusyukan, ya, demi meraih kekhusyukan. Baik. Kalau hal-hal yang bisa menyebabkan terganggunya kekhusyukan, ya, seseorang saja itu diperintahkan untuk ditinggalkan, maka bagaimana lagi dengan perbuatan seseorang yang bisa mengganggu kekhusyukan orang yang lainnya, ya, seperti hadirnya atau seorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian dia membawa anak-anak yang belum balik, ya, atau anak-anak yang belum mumayyiz, ya, di mana anak-anak ini mengganggu, ya, kekhusyukan orang-orang yang sholat, ya. Kalau saja sholat sendirian sambil menahan buang air, ya, itu diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyelesaikan hajatnya dulu baru dia sholat karena mengganggu kekhusyukannya, maka bagaimana lagi kalau dia menyebabkan gangguan terhadap orang lain, ya, maka tidak diragukan lagi ini bentuk kezaliman, ya, kepada orang lain. Baik. Maka kembali kita nasihatkan kepada kaum muslimin untuk menjaga kekhusyukan dalam sholatnya, terutama kekhusyukan seluruh jamaah yang ada di masjid. Baik. Salat rawatib qabliyah dikerjakan di rumah. Kapan batas waktunya? Permulaan atau akhirnya? Permulaannya ketika sudah masuk waktu salat dan akhirnya, ya, sebelum salat itu dilaksanakan. Ya, sebelum salat itu dilaksanakan. Baik. Seorang diundang ke acara pernikahan, haruskah memberi hadiah? Karena di suatu tempat itu sudah seperti utang piutang yang bertimbal balik dan turun temurun. Bagaimana yang benar? Yang benar tidak harus dia memberikan hadiah, ya, sebab hadiah itu diberikan atas kerelaan hati, ya, diberikan atas kerelaan hati. Dan kesalahan yang besar kalau dianggap itu sebagai hutang piutang, ya, sebagai hutang piutang, ya. Tapi yang benar itu hanya berdasarkan kerelaan hati belaka, ya. Demikianlah yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah para pendengar RDS yang semua dirahmati Allah. Kajian pada sebut telah selesai dan insyaallah kami lanjutkan kepada acara selanjutnya. Selamat mendengarkan.